بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan Durrul Bahil Imam Syaukani رحمه تعالى عليه. وما زلنا في مسألة كتاب البيوع. Kita masih dalam pembahasan hal-hal yang berkaitan tentang jual beli, dan masih dalam pembahasan tentang jual beli yang dilarang. Sebagaimana yang telah kita bahas yang terakhir, yaitu jual beli yang dilarang yaitu ihtikar, dan ihtikar yaitu menimbun barang di waktu jarangnya, sulitnya didapatkan barang tersebut, dan seseorang menimbunnya dan menjualnya dalam keadaan ketika harga sudah naik, ingin mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Fahadih wal muharram, bahwa al-ihtikar termasuk dari jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ihtikar dikatakan oleh para ulama termasuk dari akhlak yang jelek, minal jasya', rakus, wa tama', sifat orang yang serakah. Qala rahmatullahi taala alaihi. Kita teruskan kembali, wa tas'ir. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru dari jual beli yang dilarang, itu at-tas'ir. At-tas'ir yakni pematokan harga, pematokan harga oleh penguasa atau wakilnya, yang di mana penetapan harga di sini ditetapkan untuk rakyat dengan harga tertentu agar harga di pasar menjadi stabil. At-tas'ir di sana dikatakan oleh para ulama bahwa tas'ir ada yang diperbolehkan dan juga ada yang tidak diperbolehkan. Membatasi harga barang tertentu secara syar'i itu dilarang, haram. Terkecuali penguasa melihat adanya praktek-praktek dari oknum-oknum tertentu dengan ketidakstabilan harga di pasar, maka dalam keadaan seperti ini, apakah diperbolehkan pemerintah untuk memberikan patokan harga tas'ir agar meredam tingginya harga yang melampaui batas? Ikhtilaf para ulama tentang permasalahan tas'ir di sini, yakni ketika harga naik, kemudian apakah diperbolehkan untuk tas'ir mematoki harga dengan harga yang telah ditentukan. Sebagian para ulama, jumhur para ulama mengatakan bahwa tas'ir hada ma yajuz. Tas'ir hada ma yajuz. Dan ini adalah merupakan pendapat yang diambil oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Bahkan beliau Imam Syaukani memasukkan tas'ir di sini dari macam-macam jual beli yang muharramah. Nah. Yani Imam Syaukani mengatakan mayajuz mutlaqan. Baik oleh siapa saja ataupun oleh pemerintah mayajuz. Dan mereka berdalilkan dengan hadis firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan batil. Sehingga seseorang yang telah mematok harga tas'ir, dia telah melakukan kedzaliman. Memakan harta dengan batil. Nah, ketika ada penetapan tas'ir, maka di sana ada yang tidak ada keridhaan satu dengan yang lain. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tijarah, perniagaan itu harus saling ridha antara satu dengan yang lain. Dan juga berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ma'ruf, hadis Anas bin Malik, bahwa ketika kenaikan harga di kota Madinah, ghala syi'r fil Madinah, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqala an-nas, orang-orang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ghala syi'r." Ya Rasulullah, harga naik. Naam. Fasa'ir lana. Tentukanlah harga bagi kami ya Rasulullah. Dan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Inna Allaha huwal musa'ir, al-qabid, al-basit, al-razzaq, wa inni la'arju an alqallaha ta'ala wa laysa ahadun minkum yatlubuni bimatlamah fi damin wala malin." Naam. Dari hadis Anas bin Malik, ketika orang-orang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan kenaikan harga ghala syi'r, kemudian orang-orang mengatakan, "Ya Rasulullah, sa'ir lana, tentukan harga." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallahu wal musa'ir." Bahwa Allah Subhanahu wa taala wal musa'ir. Dikatakan oleh para ulama bahwa innallahu wal musa'ir, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan harga murah, yang menjadikan harga mahal, wal qabid al basit, yani, dan juga Allah Subhanahu wa taala wa al qabid, yang menahan, dan juga al basit, yang melepas. Ini orang akan mendapatkan rizkinya. Warazzaq, dan Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rizki. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inni la'arju," dan saya meminta, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, "wa laisa ahadun minkum yadhlumuni bimadhlamah," dan tidak ada seorang pun yang menuntut tentang kasus-kasus kezaliman, meminta kepadaku, baik fidamin, baik fidamin wala malin, berkaitan tentang darah atau yang berkaitan tentang harta. Di dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yusair, Nabi tidak menentukan harga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap bahwa yang di mana Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada seorang pun yang meminta kepadaku penuntut dikarenakan aku menganiaya, baik dari darah ataupun dari harta. Sehingga para ulama mengatakan mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan harga bahwa tas'ir termasuk dari madlamah, kezaliman. Nah, ini qaul jumhur ulama dan juga tarjih dari Imam Shana'ani wa kadzalika Imam Syaukani rahimahumullahu taala. Baik. Kemudian qaul tsani yang kedua bahwa at-tas'ir yajuz indal hajah, yakni membatasi harga, memberikan patokan harga, yajuz indal hajah. Indal hajah ketika ada suatu keperluan. Apa itu suatu keperluan? Ketika tingginya harga melampaui batas, orang-orang tujar pedagang menjual dengan harga yang melampaui batas, maka dalam keadaan seperti ini pemerintah diperbolehkan untuk memberikan tas'ir, pematokan harga. Agar apa? Agar stabil. Ketika penguasa melihat adanya praktek permainan harga, baik dengan cara an-najsh, yaitu adanya sandiwara antara penjual dengan penjual yang lain, temannya yang lain, yang dimana mereka telah bersekongkol agar menaikkan harga. Kemudian adanya ihtikar, penimbunan barang. Yani pemerintah mengetahui di sini ada penimbunan barang yang sehingga barang susah untuk didapat, sehingga ketika ada barang harga menjadi naik. Ini adalah merupakan permainan harga yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Dengan ini pemerintah membatasi harga, mengatakan kepada orang-orang tujar, juallah ini dengan harga segini. Kenapa? Untuk meredam tingginya harga yang telah melampaui batas. Naam. Dan pendapat ini yang telah diterjemah oleh Syekh Islam Nutaimi dan juga muridnya, dan juga yang diterjemah oleh Al-Alamah Syekh Nutaimi rahmatullahi taala alaih, dan juga Al-Alamah Syekh bin Baz. Beliau semuanya berpendapat bahwa tas'ir itu diperbolehkan indal hajah. Naam. Indal hajah apa? Sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Naam. Indal hajah. Agar adanya kestabilan di dalam jual beli dan tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas. Dan ini mimbab ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Mimbab taat kepada ulil amr, dan mereka telah mengatur. Karena kalau mereka tidak mengatur, maka akan terjadinya ketidakstabilan yang melampaui batas. Nah, sehingga dalam keadaan seperti ini pemerintah boleh untuk mematok harga indal hajah. Nah, sedangkan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih dan juga Imam Syaukani mengatakan ma yajuz mutlaqan, bahkan pemerintah tidak boleh campur tangan. Nah, bahkan Rasulullah pun sendiri mengatakan, yakni ketika para sahabat memintai Rasulullah sa'ir lana, Rasulullah tidak mengatakan taib, saya akan patoki harga segini. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan innallahu wal musa'ir wal qabid wal basit wal razzaq. Naam. Dan raja wallahu taala alam jaiz indal hajah. Jaiz indal hajah. Naam. Berdalilkan dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Naam, tentang permasalahan ketika memerdekakan budak. Naam. Dan di sana ada pematokan harga. Hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Bukhari dan dan muslim. Dan ini jaiz. Apabila ada keboliman, apabila ada permainan ihtikar ataupun najis ataupun yang lain sebagainya, maka pemerintah mengatur. Nah, karena kalau tidak diatur akan semrawut. Nah, dan semua dalam permasalahan muamalah, pemerintah telah mengaturnya agar adanya ketertiban di semua, satu dengan yang lain, baik dalam dalam ibadah, puasa, sholat, zakat, bahkan haji, itu semuanya telah ada pengaturan. Yang di mana pengaturan di sini agar semuanya berjalan dengan teratur. Karena kalau tidak teratur, maka akan semrawut. Seperti penetapan haji bahwa kuota itu dibatasi, dikerahkan dari mulai berangkat, kemudian di Mekah, di Madinah, semua dikondisikan. Agar apa? Agar teratur. Karena apabila jalan sendiri-sendiri, yang satu naik pesawat ini, yang satu naik pesawat itu, yang satu tinggal di mana, yang satu tinggal di mana, akan terjadinya ketidakteraturan. Begitu juga halnya, sama halnya seperti jual beli, bahwa pemerintah pun berhak untuk membatasi ketika ada permainan-permainan dari oknum-oknum yang tertentu di dalam jual beli, dalam muamalah. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita teruskan lagi insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahu subhanakallahu bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.